sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para pendengar dan permisa radio Mutiara Quran dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Kepada bapak ibu, orang tua, wali murid, wali santri, ustadz wa ustadzah semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sehat dan waktu luang, sehingga kita manfaatkan dua nikmat tersebut sebaik-baik mungkin untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesempatan kali ini kita manfaatkan untuk belajar bersama tentang pendidikan anak-anak kita. Kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang rencana studi anak. Nah, ada sebuah pertanyaan sebelum kita merencanakan studi anak ini. Anak kita nanti akan dididik model bagaimana? Akan disekolahkan di mana? Ataukah mungkin di rumah saja dan ambil jurusannya apa? Itu sejak dini hendaklah kita sudah mulai merencanakan untuk anak-anak kita. Ya. Sehingga jika rencana studi itu tepat sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh anak-anak kita, maka insya Allah apa yang dipelajari anak itu lebih banyak digunakan dalam kehidupannya kelak dibandingkan yang tidak digunakan. Sebagaimana yang banyak dialami kita sebagai orang tua, ya, dengan model pendidikan masa lalu, model persekolahan yang begitu ketat, sehingga kalau kita bertanya pada diri kita yang mungkin saat ini orang tua usianya 50 tahun, 40 tahun, atau mungkin 35 tahun, atau mungkin sekitar 30 tahun atau di bawahnya, ada sebuah pertanyaan, kira-kira sejak TK sampai kuliah bagi yang kuliah, atau sampai SMA bagi yang tidak kuliah, pelajaran yang kita pelajari ketika di bangku pendidikan atau sekolah, lebih banyak mana yang kita praktekan, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari setelah dewasa dibandingkan dengan yang tidak digunakan. Jadi banyak mana yang kita pelajari itu yang digunakan sama yang tidak digunakan. Insya Allah ini walaupun survei lepas ya, bukan resmi, banyak yang tidak digunakan. Nah ini menunjukkan bahwa ada kemubadiran dari apa yang kita pelajari dulu waktu kita sekolah. Karena apa? Karena apa yang kita pelajari tidak sesuai dengan karakter kita. Entah itu karakter iman atau moral, atau mungkin karakter kinerja atau bakat kita. Nah, oleh karena itu, kita sangat perlu, mumpung anak kita mungkin masih kecil atau masih sekolah, kita rencanakan studinya. Sehingga apa yang dicita-citakan anak itu betul-betul sesuai dengan karakternya dan bisa diraih. Dan harapannya apa yang dipelajari di sekolahnya itu benar-benar digunakan untuk meraih cita-citanya dan dimanfaatkan setelah cita-cita itu tercapai. Nah, hal pertama untuk merencanakan studi anak, yaitu pertanyaannya adalah akan dijadikan apa anak kita dididik itu. Ya, nantinya setelah dewasa anak kita akan dijadikan apa? Inilah yang menjadi dasar kita mendidik anak-anak kita. Ya. Nah, tentu saja akan dijadikan apa? Karena anak kita adalah manusia, manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya anak kita itu setelah dewasa dijadikan sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia, yang kita sebut dengan tujuan hidup manusia, yaitu maksud Allah menciptakan manusia. Antara lain maksud Allah menciptakan manusia sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini antara lain tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk ibadah kepadanya. Dalam ayat yang lain disebutkan juga, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia selain untuk beribadah kepadanya, ada tujuan lain yang merupakan apa namanya turunan ya, yaitu termasuk ibadah kepadanya juga, yaitu menjadi khalifah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi ja'alakum khalifa fil ard." Dialah Allah yang telah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini. Khalifah ini adalah antara lain maksud Allah menciptakan manusia. Apa makna khalifah? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 61, "Huwa ansakum minal ardi wasta'marakum fiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari bumi ini, dari tanah, dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Maka bisa kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sebagai pemakmur bumi. Dan pemakmur bumi ini pun sebenarnya tujuannya adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita rumuskan ya, tujuan hidup manusia itu ada dua, yaitu beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, ada dua hal ini. Nah, beribadah ibarat pohon ya, ibarat pohon itu adalah batangnya ya, adalah batangnya. Sedangkan akar atau dasar dari ibadah itu adalah iman. Nah, sedangkan buah dari pohon ini, pohon ibadah ini, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Sebaik-baik orang yang beriman ya, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Ini maka buah dari keimanan yang kemudian mendasari ibadah ini tampak pada diri seseorang adalah akhlak yang mulia. Ini, akhlak mulia inilah merupakan buah dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian sebagai khalifah di muka bumi ini ya, ini adalah kinerja. Ibarat sebuah pohon ini adalah kinerjanya ya. Sedangkan pondasi dasar atau akar atau pokok dari kinerja ini adalah bakat. Seseorang kan kinerjanya akan menjadi bagus jika sesuai dengan potensi unggulnya. Dan buah dari kinerja ini ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akma khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka buah dari kinerja ini adalah kebermanfaatan. Maka tujuan dari kita mendidik anak-anak kita itu ada dua hal, yaitu akhlak mulia dan bermanfaat bagi orang lain. Ini yang tampak pada diri anak kita. Sedangkan keimanan tidak tampak, tapi bisa kita lihat, kita ukur dengan perilaku-perilaku yang ada. Ya, perilaku-perilaku yang ada, iman bisa bertambah, iman bisa berkurang dari perilaku ibadahnya seperti apa. Dan kesohihan atau kebenaran ibadah itu akan muncul pada diri anak kita, yaitu berupa akhlak yang mulia. Ini. Terus kemudian selanjutnya, setelah anak kita tampak akhlaknya, maka akhlak yang mulia ini menjadikan anak itu soleh. Jadi tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akhirnya ujung-ujungnya adalah menjadikan anak-anak kita menjadi soleh. Sedangkan menjadi pemakmur bumi ini, di samping dia soleh, maka dia akan menjadi muslih. Ya, menjadi muslih, yaitu orang yang memperbaiki. Soleh adalah orang yang baik, yang berakhlak. Sedangkan muslih adalah orang yang memperbaiki. Ya, memperbaiki. Maka kita tidak cukup hanya menjadikan anak soleh, tapi kita juga harus menjadikan anak kita bermanfaat bagi orang lain, yaitu muslih, memperbaiki masyarakatnya. Ya, memberikan kebermanfaatan bagi masyarakatnya, itulah makna muslih. Nah, sedangkan muslih ya, itu setiap anak harus menjadi soleh atau solehah. Ya, setiap anak harus menjadi soleh atau solehah. Sedangkan muslih, ya, sedangkan muslih, setiap anak itu berbeda-beda perannya. Ini jadi ada ya cita-cita anak kita itu yang semua anak itu harus yaitu menjadi soleh. Tapi ada juga pada diri anak kita tuh yang setiap anak berbeda-beda yaitu menjadi muslih. Ya, menjadi muslih. Ini. Jadi saya ulang lagi, soleh itu pada semua anak. Menjadi muslih itu berbeda-beda pada setiap anak. Maka kita harus melihat potensi yang semua anak ada atau karakter yang semua anak ada dan karakter yang setiap anak itu berbeda-beda. Ya. Terus kemudian menjadikan anak soleh itu menjadikan anak bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Sedangkan menjadikan anak muslih yaitu menjadikan anak bermanfaat untuk diri dan orang lain. Nah, apa keutamaan antara muslih terhadap soleh? Ya, ahli ilmu mengatakan satu orang muslih itu lebih dicintai oleh Allah daripada 1000 orang soleh. Jadi satu orang muslih lebih dicintai oleh Allah daripada 1000 orang soleh. Mengapa demikian? Karena melalui orang muslih, ya, melalui orang muslih itulah Allah menjaga umat ini. Sedangkan orang soleh hanya cukup menjaga dirinya sendiri. Karena kebermanfaatan untuk orang soleh itu untuk dirinya sendiri, sedangkan orang muslih adalah untuk diri dan orang lain. Maka sudah pastilah, ya, dalam kita merumuskan cita-cita anak, yaitu menjadikan anak kita soleh, sekaligus menjadikan anak kita itu muslih. Jadi di samping anak kita bermanfaat untuk dirinya sendiri, anak kita juga bermanfaat untuk orang lain. Ini. Jadi kalau hanya menjadikan anak soleh saja, maka hanya untuk dirinya sendiri. Atau mungkin kita mungkin mendidik anak kita hanya kinerja saja, tanpa mendidik menjadi soleh, maka akan menjadi anak yang kreatif sekali. Ya, anak yang apa namanya kinerjanya luar biasa, tetapi merusak. Karena apa? Tidak didasari dengan soleh. Jadi soleh itu adalah pondasinya, sedangkan muslih itu adalah bangunan di atas pondasi itu untuk memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Jadi keduanya ini harus saling mendukung. Ya, dasarnya adalah soleh, kemudian di atasnya, di bangunan di atasnya adalah muslih. Ini. Maka inilah yang menjadi cita-cita anak kita. Ya. Kapan dididik menjadi soleh dan kapan dididik menjadi muslih atau menjadi bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini kita masuk kepada rencana pendidikan untuk mewujudkan cita-cita anak. Ada dua jalur pendidikan, ya, yaitu ada jalur informal dan ada jalur formal. Formal dan non-formal dijadikan satu, ya, karena formal dan non-formal yang berlaku di masyarakat saat ini itu dengan administrasi yang tertib dari pemerintah yang formal, resmi. Sedangkan jalur informal itu adalah jalur di luar persekolahan, ya, atau di luar non-formal yang ikut ke pemerintah. Sama sekali tidak ada administrasi yang terikat dengan lembaga kepemerintahan. Nah, jalur informal ini antara lain yang ditempuh oleh masyarakat kita atau orang tua saat ini, yaitu dengan pendidikan rumahan. Ya. Ada yang menyebut homeschooling, itu berbeda. Homeschooling itu adalah sekolah yang dilaksanakan di rumah. Itu sejatinya adalah formal, tapi dilaksanakan di rumah, sehingga disebut non-formal. Tapi ini informal. Benar-benar murni, ya, dilaksanakan tidak terikat dengan formalitas dari pemerintah. Nah, ini kita bahas dulu yang pendidikan rumah ini. Ya, yang saat ini dikenal dengan di rumah, ada yang menyebut yang home education, ya. Ada yang menyebut apa namanya pendidikan komunitas, ya, apapun namanya, yang jelasnya adalah jalur informal, betul-betul di luar persekolahan formal dan administrasi niat pun juga tidak formal, jadi tidak resmi, terikat dengan lembaga kepemerintahan. Tapi kalau formal dan non formal, kalau formal itu persekolahan dan terikat dengan lembaga pemerintah, ya kepemerintahan, sedangkan non formal itu mungkin pelaksanaannya di luar sekolah, ya, tapi masih terikat dengan lembaga kepemerintahan. Jadi jalur non formal dimasukkan jadi satu dengan formal. Nah sekarang jalur informal, yaitu pendidikan rumahan. Jika bapak ibu mendidik anak murni di rumah, ya, tidak ambil jalur formal, tidak mengambil ijazah formal dari pemerintah, ya, maka usia 0-10 tahun itu adalah targetnya mensolehkan anak, ya. Nah apa pendidikan yang diajarkan untuk mensolehkan anak ini 0-10 tahun, yaitu antara lain menumbuhkan persepsi anak terhadap ibadah, ya, terhadap agama Islam. Akhirnya tumbuh kecintaan atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tumbuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun anak mungkin pengetahuannya masih sedikit sekali. Ya. Maka 0-10 tahun ini dalam mensolehkan anak banyak anak dilibatkan dengan aktivitas. Ya, aktivitas kegiatan, entah itu waktu kecil bermain, ya, 0-7 tahun itu banyak bermain, 7-10 itu banyak bercerita, bernalar, ya. Kemudian 10 tahun, setelah 10 tahun baru kemudian memuslihkan anak ini. Nah, jadi metode mensolehkan ini terutama targetnya adalah anak sudah mencintai dan memahami perkara-perkara syariat yang diwajibkan ini. Jadi targetnya adalah itu, 0-10 tahun itu anak itu mencintai, itu dasarnya, dan memahami syariat-syariat yang diwajibkan seperti sholat lima waktu, ya, kemudian puasa Ramadan, ya, kemudian hal-hal lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang sunah-sunah itu sifatnya adalah sesuai dengan kemampuan anak. Tetapi keharusan 0-10 tahun ini adalah anak sudah mencintai dan paham, sehingga dia sudah bisa melaksanakan. Nah sehingga 0-10 tahun ini belum ada hukuman, ya. Pendidikannya belum pendidikan raja tega atau ketegasan, bahkan belum ada tekanan-tekanan, ya, ketika anak mungkin, ya, masih mau atau masih tidak melaksanakan sholat dengan baik, contohnya demikian ini. Jadi targetnya jangan tergesa-gesa, ya. Kita targetkan usia 10 tahun anak itu sudah mulai terbiasa melaksanakan ibadah, terbiasa melaksanakan ketaatan berupa akhlak yang mulia, mulai beradab. Jadi 0-7 adalah tumbuhkan kecintaan, 7-10 tahun itu anak dipahamkan, ya, tentang ibadah atau apa yang telah dia cintai itu. Nah sehingga usia 10 tahun anak siap untuk dibiasakan, siap untuk ditegasi. Nah ini, maka pendidikan selanjutnya 10 sampai balik, yaitu memuslihkan anak, ya, menjadikan anak bagaimana biar dia itu memiliki peran, memiliki kinerja. Maka 10 tahun ini seyogianya sudah penjurusan, ya, penjurusan ini. Nah apa dasar dari penjurusan ini, ya, setelah 10 tahun, ya, dan setelah 10 tahun ini baru ketemu rencana studinya, karena sudah mulai unik usia 10 tahun ini. Tapi kalau 0-10 tahun, insya Allah itu pendidikannya sangat longgar, ya, sangat longgar. Dimanapun anak dididik insya Allah bisa. Nah mulai 10 tahun ini sudah mulai penjurusan, sudah mulai unik, sudah mulai memilah-milah. Nah maka 10 tahun ini anak sudah mulai banyak diberi proyek, ya. Mungkin orang tua memberikan proyek kalau dia senangnya bertani untuk mengelola lahan, walaupun belum mahir. Mungkin anaknya senang dengan teknik sepeda motor, sudah mulai dikasih proyek memperbaiki sepeda motor. Mungkin dia cenderung ke desain atau desain grafis, sudah dikasih proyek membuat flyer dan sebagainya, ya, mendesain sebuah pengumuman dan sebagainya. Nah ini sudah mulai apa namanya, pembelajaran berbasis proyek mulai 10 tahun ini. Sehingga makin kesana setelah balik itu anak sudah memiliki kemampuan, memiliki peran. Sehingga begitu balik dia sudah bisa berkarya, bisa menghidupi dirinya sendiri dengan apa? Dengan keterampilan yang dimilikinya. Karena anak laki-laki yang sudah balik itu harus bisa menghidupi dirinya. Ya, anak laki-laki yang sudah balik itu orang tua sudah tidak berkewajiban memberinya nafkah. Maka harapannya begitu balik anak itu sudah mandiri untuk menghidupi dirinya sendiri, karena sejak 10 tahun sampai usia 15 tahun, 5 tahun dia sudah dilatih dengan ketegasan. Termasuk solehnya ini pada 10 sampai balik pun sudah sifatnya ketegasan. Bahkan setelah 10 tahun anak tidak mau sholat itu boleh dipukul, ya. Watribuhum alaiha wa ma'abna'u asrin, pukullah mereka ketika mereka sudah 10 tahun dan gak mau sholat itu. Nah ini, nah maka setelah balik dan seterusnya itu cita-citanya tercapai. Dia sudah siap menikah, siap berkarya, ya, siap untuk mengatur rumah tangga. Nah ini apabila jalur informal. Nah terus kemudian menentukan cita-citanya sekarang sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah, ya. Beliau rahimah mengatakan wa idza ra'ahu husnal fahmi, jika ayah atau orang tua atau ibu itu melihat anaknya itu bagus pemahamannya, sahihal idraki, ya, mudah mengerti jika dijelaskan, jayyidal hifdzi, ya, mudah apa namanya hafalannya bagus, ya, wa'iyan, dan anak itu cerdas, ya, fahadhihi alamatun qubuli ilmi, ini adalah menunjukkan kesiapan anak itu menerima ilmu. Maka jika kita ada anak kita dari 0 sampai 10 tahun itu kelihatan cerdasnya, ya, mudah mengerti, hafalannya cepat dibanding teman-temannya, ya, jadi hafalannya bagus, ya, pemahamannya bagus sekali, atau bisa dikatakan IQ-nya tinggi, anak ini cerdas dalam berpikir, maka kata Ibnul Qayyim, anak ini cocok menjadi ahli ilmu, entah menjadi ahli di bidang ilmu din seperti ahli ilmu fikih, ahli ilmu hadis, ya, ahli ilmu faraid, dan ahli ilmu din yang lainnya, atau ahli ilmu di bidang umum yang dibutuhkan oleh umat, ya, entah itu mungkin menjadi ilmuwan di bidang fisika nanti dikebermanfaatannya untuk umat, entah di bidang biologi yang kerjain di laboratorium sebagai ilmuwan ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, Ibnul Qayyim rahimahullah, wa in ra'ahu miyalan li tijarah, ya, wal bai' wa syira' aw li ayyi sunatin mubahah falyumkinhu, jika orang tua kok melihat anaknya itu mungkin hafalannya juga enggak begitu, ya, susah banget dijelaskan, ya, kayaknya kok agak lambat itu, ya. Terus kemudian ya kecerdasannya juga kayaknya juga setengah-setengah itu, atau mungkin di bawah secara umum, ya. Malah senengnya, ya, senengnya adalah at-tijarah, yaitu berdagang. Kalau suruh mikir itu susah banget, tapi kalau suruh jualan di sekolah itu pinternya luar biasa. Ya, senangnya dia jualan, membuat barang kemudian dijual ke temannya, dikasih uang saku kemudian buat kulakan, kemudian dijual lagi, ternyata pulang dapat uang lebih banyak dari uang sakunya. Nah ini kata Ibnul Qayyim, falyumkinhu, maka darah orang tua itu memberikan kesempatan kepada anak ini untuk menjadi apa? Menjadi pedagang, ya, untuk menjadi pengusaha, bukan menjadi ahli ilmu, ya. Contohnya misal ke teknik, ke dokteran, ya, atau mungkin ke bidang pertanian, peternakan, kelautan, ya, ke desain dan sebagainya. Maka setelah kita melihat 0 sampai 10 tahun itu ternyata anak itu adalah cerdas, maka kita target ke belakangnya, oh berarti anak saya adalah calon ahli ilmu. Kalau kita memang mengharapkan menjadi ahli ilmu agama, maka setelah 10 tahun itu sudah kita mulazamahkan, ya, kepada siapa? Kepada ustadz, kepada masayih, kepada kiai, orang-orang yang bisa kita percaya keilmuannya, ya. Maka kita mulazamahkan 10 tahun itu, harapannya setelah balik betul-betul dia itu menguasai ilmu. Nah ini kalau jalur informal, dan ini anak gak memiliki ijazah. Nah seandainya 10 tahun sampai balik, misal usia 17 tahun, ya, atau usia 16 tahun atau 18 tahun, ternyata dia terampil di bidang teknik sepeda motor sebagai contoh, ya, karena dia cenderung kepada teknik. Maka untuk pengakuan, ya, pengakuan tentang penggantinya ijazah, yaitu berupa apa namanya sertifikat, ya. Jadi jalur sertifikat ini, itu jalur informal. Nah, sertifikat profesi inilah yang nanti bisa dia gunakan seandainya dia mungkin ingin melamar pekerjaan, walaupun dia mungkin gak punya ijazah SMA, SMP atau SD, tapi setidaknya dia bisa memiliki sertifikasi profesi, ya, sebagai teknisi sepeda motor. Itu contohnya demikian. Nah, ini intinya apa namanya, jika anak itu melalui jalur informal. Nah, seandainya misal anak itu jalurnya akademis, ya, ya, maka nanti dia mulazamah. Kalau jalurnya ternyata adalah berdagang, maka 0 sampai 10 tahun disolehkan. Nah, mulai 10 tahun mulai diajarkan berdagang. Mungkin kita bikin warung kecil-kecilan, ya. Kemudian sudahlah anak bantu ayah di sini. Harapannya nanti setelah balik dia mandiri mengelola usaha itu, ya. Harapannya adalah bisa mengubah warung itu menjadi restoran. Terus misal cenderung dia di bidang teknik, maka 10 sampai balik itu kita magangkan, ya, magangkan kepada teknisi sepeda motor, misal bengkel sepeda motor. Harapannya setelah balik dia mungkin bisa mandiri membuka usaha sendiri. Nah, jadi modelnya adalah demikian, ya. Jadi kalau dia akademis, maka dimulayamahkan. Kalau dia cenderungnya non akademis, ya, maka dia dimagangkan, ya, dimagangkan kepada apa namanya orang-orang yang ahli di bidang non akademis tersebut, ya, entah itu sepeda motor, mobil, atau mungkin pertanian, atau mungkin peternakan dan sebagainya. Nah, ini gambarannya adalah demikian, ya. Dan ini cenderung lebih cepat anak itu mandiri dibanding yang jalur formal. Nah, namun demikian, ya, Bapak Ibu semua, tidak semua orang tua itu berani menempuh jalan informal. Justru jalur informal ditempuh oleh sebagian kecil orang tua yang ada di negeri kita ini, ya, karena mereka tidak berani, ya. Ya, apa namanya, sebagian orang tua itu gak berani mengambil jalur informal. Nanti apa kata orang, kata dunia, bagaimana masa depannya, bagaimana kalau anak gak punya ijazah. Jadi seolah-olah orang tua yang tidak berani mengambil jalur informal ini, ya, kalau tidak punya ijazah berarti anak tidak punya masa depan. Namun demikian ada jalur yang lain yang ini justru banyak ditempuh oleh sebagian besar orang tua, yaitu jalur formal. Entah itu yang berupa formal seperti TK, SD, SMP, SMA, ya, ya, kemudian kuliah, atau mungkin melalui jalur non formal, ya, ini masuk formal, yaitu dengan kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, kemudian kuliah universitas terbuka dan seterusnya. Ini adalah non formal tadi, ya, tapi semua tetap terikat pada lembaga kepemerintahan, dan setiap anak pada jenjangnya mendapatkan ijazah dari negara atau dari pemerintah. Ini jalur formal. Nah, maka kalau kita memang menempuh jalur formal ini, insya Allah kemandirian anak jauh lebih lama, ya. Ketika anak usia TK sampai SD kelas 4 itu targetnya adalah mensolehkan mereka, yaitu anak ditumbuhkan kecintaannya ketika TK, kemudian ketika SD kelas 1, 2, 3 anak itu dipahamkan, ya, diperintahkan sholat untuk mulai latihan sholat, ya, mempraktikkan sholat walaupun dia masih bolong-bolong sholatnya, ya. Karena target sholih tadi sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu targetnya adalah anak mencintai dan paham tentang hal-hal yang diwajibkan oleh syariat, ya. Ini minim antara lain, ya, setidaknya adalah sholat 5 waktu. Ini mereka sudah mulai mencintai sholat 5 waktu dan paham cara melaksanakannya, ya. Nah, setelah kelas 4, ya, itu baru mulai target memuslihkan anak, sudah ke penjurusan ini. Maka ketika TK dan sampai kelas 3 SD itu orang tua atau guru itu mengamati potensi uniknya, ya, karena sebelum kelas 4 itu biasanya anak belum tampak keunikannya. Setelah kelas 4 usia 10 tahun itu mulai tampak uniknya anak-anak itu. Nah, maka kelas 4 itu harusnya sudah mulai penjurusan. Karena apa? Bakatnya sebelumnya sudah ditemukan sebelum kelas 4. Sejak bahkan sejak TK sudah mulai dipetakan. Nah, ini. Nah, penjurusannya di kelas 4 ini karena di SD dan SMP di negeri kita ini belum ada penjurusan, ya. Maka sifat penjurusannya di sini adalah dengan apa? Mengakui keunikannya. Sebagai contoh misal, kelas anak kelas 4 ternyata matematikanya gak pintar. Dia pintarnya itu adalah berpidato, ya dalam berbahasa, tapi matematikanya lemah. Maka untuk menjuruskan anak ini, itu bukan berarti nanti anak masuk ke jurusan sastra misal, atau bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris dan sebagainya, bukan itu. Tetapi setidaknya guru di dalam mengajar itu memahami bahwa anak ini memang matematikanya lemah. Maka jangan dipaksa-paksakan anak itu harus pintar melebihi teman-temannya, atau bahkan mungkin sesama dengan temannya aja berat bagi dia. Ini harus dipahami oleh guru. Dan setidaknya guru paham bahwa dia adalah cocoknya adalah menjadi seorang pembicara, ya komunikator. Nah itu yang kita kuatkan. Nah pengakuan inilah sebenarnya sudah penjurusan untuk tingkat SD. Nanti di SMA-nya juga begitu, di SMP-nya. Di SMP sudah mulai mata pelajaran, gurunya juga sesuai dengan guru mata pelajaran. Maka walaupun apa namanya anak itu diharapkan semua pelajaran menguasai, dan sepertinya itu juga berat bagi anak, karena gurunya saja itu juga tidak menguasai semua pelajaran, sedangkan anaknya, anak didiknya di SMP itu harus menguasai semua pelajaran, maka berat bagi anak-anak. Maka hendaklah misal ada apabila guru matematika, ternyata anaknya enggak suka matematika, maka guru matematika harus memahami. Jangan memaksakan anak harus pintar matematika. Ya seperti gurunya, karena memang beda gurunya dengan anaknya. Gurunya mungkin bidangnya matematika, anaknya bidangnya adalah di bahasa. Maka hendaklah guru matematika tadi memahami, oh anak ini kayaknya lemah di matematika. Maka gunakan cara yang sederhana mungkin untuk memahamkan anak tentang matematika, terutama yang dasar, yang bisa digunakan untuk hidup. Nah, antara mungkin pembagian, pengurangan, ya kemudian perkalian dan penjumlahan, yaitu diajarkan pada anak. Ya kalau dalam bahasa waktu saya sekolah dulu namanya pipolondo, ya ping poro lan sudo. Ping itu adalah kali, poro itu bagi, ya lan itu adalah penambahan, sudo adalah pengurangan. Nah itu setidaknya anak sudah paham itu, karena itu dasar matematika yang bisa digunakan untuk hidup. Seandainya mungkin di SMP dia nggak paham tentang apa namanya, misal ada tangan kos, ya kalau dulu namanya itu aritmatika, ya. Ya itu maka hendaklah guru matematika tidak memaksakan anak. Oh ternyata anak ini walaupun mungkin dia guru matematika, anaknya kayaknya bidangnya di bahasa. Ya maka saya dalam mengajarkan matematika ya nggak boleh maksa-maksa dia. Kasihan dia karena bukan potensinya di matematika. Lah ini sudah penjurusan di SMP, yaitu masing-masing guru memahami kondisi masing-masing anak. Nah kalau ternyata anak itu jalurnya akademis, ya, yang disebutkan Ibnu Qayyim itu ahli ilmu tadi, cerdas, mudah memahami, maka jalur yang cocok adalah SMA. SMA nanti, ya, ketika lulus SMP itu SMA. Ini kalau memang dia akademis, ahli ilmu, ya, atau mungkin di pondok pesantren. Ini kalau memang jalurnya adalah akademisnya di bidang agama. Ya. Karena apa? Karena SMK atau MAK yaitu Madrasah Aliyah Kejuruan itu sudah ke profesional, jalur profesional bukan akademis, maka akademis SMA lah. Nanti harapannya kuliahnya itu sesuai dengan jurusannya. Jadi penjurusannya itu justru malah setelah kuliah, atau mungkin di SMA memilih IPA, IPS atau bahasa, tiga jurusan itu. Lah nanti kuliahnya ini yang lebih spesifik. Nah sehingga walaupun anak sudah balik, ya mungkin baliknya SMP kelas 3, SMA-nya ini dia belum mandiri karena sistem, ya, karena sistem. Sehingga begitu dia kuliah, ya sesuai jurusannya, mandirinya adalah setelah menjadi sarjana, ya mungkin usia 22 tahun, 23 tahun. Nah ini baru mandiri, beda dengan yang informal tadi 15 tahun mungkin dia sudah mulai mandiri. Nah ini jalur formal, ya kita harus mengikuti sistem yang berlaku di pemerintahan. Nah kemudian jika ternyata setelah anak kelas 4 SD itu jalurnya adalah jalur profesional, ya jalur profesional yaitu seperti teknik, ya peternakan, itu nanti dimasukkan ke SMK, ya ke SMK. Ya karena apa? Karena sudah penjurusan di SMK itu sesuai dengan tekniknya, mungkin peternakannya, pertaniannya di situ sudah ada. Nah setelah SMK maka setelah lulus dia mandiri. Nah kalau ingin menjadi profesional, ya maka dia bisa melanjutkan kuliah di jurusan sesuai dengan SMK-nya. Maka harapannya setelah kuliah dia menjadi lebih profesional lagi. Nah ini, sehingga setelah sarjana betul-betul dia mantap, karena pas sejak SMK ya, dia sudah sesuai dengan jalurnya. Nah ini, kemudian kalau ternyata jalur anak itu entrepreneur, berdagang, nah maka ketika kelas 4 dijuruskan, mungkin dia jualan, ya sudah diakui aja, gak masalah ya. Nah nanti mungkin di SMK-nya itu masuk ke manajemen ya, kuliahnya nanti juga di manajemen terkait dengan marketing atau penjualan. Nah, nanti setelah sarjana ya setidaknya dia ahli atau menjadi mampu ya untuk berdagang. Itu kalau jadinya entrepreneur atau perdagangan. Nah, ini akhirnya bisa kita mensiasati ya dari dua metode ini ya. Untuk yang formal ya, antara lain bahwa termasuk juga yang non formal, ternyata pendidikan 0 sampai 10 tahun itu ternyata pendidikan yang betul-betul tanda kutip merdeka, maksudnya bebas ya, tidak harus mungkin SD-nya favorit ya. Yang terpenting adalah tumbuh kecintaan anak ya, dan pemahaman anak ya untuk hal-hal yang diwajibkan oleh syariat seperti ini. Walaupun mungkin anak di SD kelas 4 ini, di kelas 3 ya, TK sampai kelas 3 itu pengetahuannya enggak banyak, hafalannya enggak banyak, tapi yang penting dia mencintai ibadah dan dia sudah mau melaksanakan ibadah itu walaupun hanya yang wajib-wajib saja. Ini targetnya adalah seperti ini. Makanya TK-nya mungkin formalnya bisa TK yang dekat rumah saja, enggak harus favorit. SD-nya saja pokoknya yang kira-kira anak suka, nyaman, orang tua juga dekat ya, tidak kejauhan dan sesuai dengan kemampuan keuangan orang tua ya, untuk sampai kelas 4. Nah, ini untuk kelas 4 sampai SMA-nya ini kan sudah penjurusan. Maka dipilihlah sekolah yang betul-betul memahami karakter unik anak. Ini ya. Ini cara memilihnya. Jadi, kalau sekolah itu hanya dominan di akademi semuanya, hanya hafalan yang dianggap anak yang hafalannya banyak itu yang paling hebat, ya nanti kalau anak ternyata jalurnya non akademis keberatan masuk di sekolah itu. Maka bukan masalah favorit dan tidak favorit dalam memilih sekolah anak ini, tapi sesuai dengan potensinya. Sebab walaupun anak bisa masuk ke sekolah favorit, ternyata tidak semua anak itu betah di situ, nyaman. Karena banyak kasus walaupun itu sekolah favorit mungkin mahal, anak enggak nyaman. Karena apa? Yang biasanya sekolah yang favorit itu dominan di anak yang tadi yang katakan Ibnu Qayyim itu anak yang cerdas ya, anak yang hafalannya bagus, mudah paham, itu adalah sekolah-sekolah favorit. Tapi kalau anak senangnya berdagang, dimasukkan sekolah favorit, dia bisa stres. Karena apa? Karena dia dominan dalam apa? Dalam bergaul dengan orang lain ya, bukan dalam berpikir. Makanya untuk anak-anak yang cerdas memang cocoknya di sekolah favorit, tapi anak-anak yang senang di berdagang, senang di teknik, ya sesuai dengan apa yang anak suka sekolah itu, walaupun mungkin gak favorit itu. Nah makanya di sini itu kita rencanakan ya sekolahnya anak sesuai dengan karakternya, bukan semata-mata kita selalu mengajar yang favorit. Bisa jadi anak itu stres kalau tidak sesuai dengan karakternya. Jadi saya ulang lagi, sekolah-sekolah favorit itu cocok untuk anak-anak yang cerdas tadi, mudah pemahamannya, yaitu jalur akademis ya. Jadi kecerdasan anak ada tiga secara umum, yaitu EQ, emotional quotient ya, yaitu cerdas dalam perasaan, itu yang senang dagang tadi, itu senang bergaul. Kemudian IQ, intelligent quotient, itu adalah cerdas di pikiran, anak-anak yang akademis, yang cerdas, hafalannya bagus. Kemudian physical quotient, anak yang cerdas di fisiknya, fisiknya kuat, walaupun dia mungkin tidak mahir, apa namanya, tidak cerdas dalam berpikir itu, tapi dia fisiknya kuat, pelaksana. Ketika diperintah dia melaksanakan, ketika dikasih tugas dia selesai mengerjakannya, karena fisiknya memang kuat. Nah maka di antara tiga kecerdasan ini masing-masing anak beda-beda ya. Anak yang cocok dengan sekolah favorit yang formal itu anak yang IQ-nya tinggi, itu cocok banget. Tapi yang EQ-nya tinggi, IQ-nya lemah ya, yaitu emosionalnya yang dominan, masuk ke sekolah formal yang favorit dia gak nyaman ya, karena targetnya adalah takdir kognitif, kebanyakan demikian. Ini, nah ini dipahami ya, sekolah formal itu sesuai dengan keadaan masyarakat yang sekarang ada ya. Nah makanya inilah dua jalur. Namun ada juga ya orang tua yang apa namanya menggabungkan dua jalur, yaitu jalur formal dan non formal dengan jalur informal, digabung menjadi satu. Yaitu caranya ya, ketika TK sampai SD ya, ketika kelas 3 itu sama seperti mensolehkan anak ini, sama semua jalur. Nah setelah kelas 4 sampai SMA sama, yaitu memusilihkan anak seperti formal ya. Hanya saja anak itu setelah SMA itu bekerja, atau SMK, dia bekerja, ya. Nah, kemudian kuliahnya itu sambil bekerja, ya. Kuliahnya sambil bekerja, sehingga setelah lulus SMA atau SMK, cita-cita tercapai. Nah, maka kuliahnya itu adalah untuk menjadikan dia lebih profesional di bidangnya. Nah, ini lebih cepat ya dibanding jalur formal murni, yaitu anak-anak setelah lulus SMA atau SMK itu sudah apa namanya terpenuhi atau tercapai cita-citanya. Jadi yang paling jauh adalah formal. Maka ini adalah apa namanya tiga jalur ya, entah informal ataukah apa namanya formal, atau mungkin gabungan dari formal dan informal. Maka terserah nanti orang tua ya, tergantung dari keberanian orang tua. Kemudian yang kedua adalah kondisi anak-anaknya. Maka yang paling ideal untuk anak yang akademis adalah jalur formal, ya, formal yang sampai kuliah SMA. Kemudian anak-anak yang senang berdagang itu adalah idealnya adalah jalur informal sebenarnya itu, ya. Nanti ketika dia kelas 4 sudah magang kan saja itu ya untuk dagang. Harapannya dia lulus SMP sudah mahir berdagang. Nah, sehingga nanti SMA-nya itu mungkin dia ikut yang apa namanya sertifikat tadi, profesi tadi, bisa jadi demikian. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan terkait dengan rencana studi, ya, studi anak. Intinya ya, anak jadi apapun nanti, yang penting anak menjadi soleh atau solehah, itu saja, ya. Makanya ada hal yang unik pada diri anak, yaitu apa jadinya anak nanti, ya, sesuai dengan karakter uniknya, tapi dilandasi dengan apa, yaitu kesolehan anak. Makanya mendidik menjadi soleh itu adalah pondasi, kemudian menjadi musleh itu adalah pengembangan dari pondasi itu, yaitu bangunan di atasnya sehingga bermanfaat bagi orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini mengenai tema kita saat ini, yaitu rencana studi anak. Baik, selanjutnya setelah penjelasan dari Al-Ustaz tadi, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran, silakan kirimkan pertanyaan Anda, dapat melalui WhatsApp Messenger ataupun WhatsApp call di nomor 0898-0092-588, ataupun dapat juga silahkan tulis pertanyaan Anda dan dikirimkan melalui live chat YouTube bagi Anda yang menyimak atau menonton via YouTube. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan pertama datangnya dari WhatsApp dari hamba Allah ini Ustaz, tidak menyebutkan namanya, namun dari kalimatnya sepertinya ini adalah seorang ibu. Kami bacakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan tim senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Ustaz mau tanya Ustaz, anak saya usia 7 tahun, tergolong anak yang aktif dan sangat peka sekali perasaannya. Dia sampai sekarang belum bisa membaca dan menulis, pun masih berantakan tulisannya, karena memang saya tidak mau memaksakan dia untuk wajib bisa itu, karena saya lihat potensi dia, keahliannya di hal lain Ustaz. Misal dia lebih suka berhitung, menulis hijaiyah atau Arab, dan kreatif membuat hal-hal lain. Namun kemarin beberapa saat lalu di sekolah sempat dibully oleh teman-temannya, sempat dikatakan tulisan atau hasil karyanya itu jelek sekali Ustaz. Saya coba bangkitkan kembali kepercayaan dirinya dan mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana menghadapi anak dengan kriteria tersebut Ustaz, dan bagaimana membentengi dirinya dari bulian teman-temannya. Silakan Ustaz. Iya, Masya Allah ya, dari Ibu Fulanah, anaknya 17 tahun aktif ya. Kalau dari cerita Ibu tadi, Insya Allah ya, tipe Ananda itu cerdasnya justru malah memiliki dua kecerdasan, yaitu kecerdasan emosional, yaitu hatinya perasa, ya empatinya tinggi. Kemudian kecerdasan fisik, yaitu aktif sekali ya untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas fisik. Namun mungkin dia di akademisnya agak lemah. Dan ini hebat juga, karena tiga kecerdasan ini semuanya hebat. Apapun kondisi anak, semua anak adalah hebat. Bagaimana kita bisa menyikapinya? Nah, kalau kecerdasan emosional itu cocok untuk peran-peran ketika anak dewasa adalah pekerjaan atau peran atau profesi yang terkait dengan perasaan. Contohnya misal relawan, konselor, guru TK, pengasuh anak yatim, ya relawan, Pokoknya hal-hal yang terkait dengan perasaan, ya itu kalau memang kecerdasannya emosional, walaupun dia mungkin IQ-nya rendah. Kalau yang IQ-nya tinggi jadi ilmuwan jelas ya, jadi dosen, ya bisa jadi dokter kalau zaman sekarang itu, ya hal-hal lain yang banyak berpikir ini. Kemudian kalau yang fisiknya kuat itu jadi pelaksana, pelaksana lapangan, ya jadi pemborong. Nah, itu kalau memang physical quotient-nya tinggi sekali. Jadi masing-masing memiliki peran. Biarlah anak menjadi sesuai dengan kondisi kecerdasannya masing-masing. Tidak semua anak itu harus IQ-nya tinggi, karena memang Allah takdirkan bisa berbeda-beda. Nah, kondisi anak tadi itu EQ, emotional quotient-nya sama physical quotient-nya kuat. Nah, memang anak seperti ini perasa, ya, akademisnya lemah, sehingga dengan komentar sedikit saja dari temannya bahwa tulisannya jelek, ya, mungkin apa namanya, membacanya juga enggak pinter, karena emosionalnya itu cerdas banget, akhirnya dia merasa terbuli. Mungkin bagi anak yang tidak kuat IQ-nya, emotional question tadi tidak kuat, itu enggak masalah dengan kata-kata temannya tadi, karena memang tidak peka perasaannya. Tapi bagi anak Ananda tadi yang ditanyakan, dia merasa terbuli, padahal mungkin temannya hanya menyebut atau komentar saja. Nah, ini yang sering terjadi ya, anak yang merasa terbuli rata-rata emotional question-nya itu tinggi sekali. Jadi hatinya gelas-gelas kaca yang sebagaimana pernah kita bahas. Nah, akhirnya apa yang harus dilakukan dengan anak kondisi ini? Ya sudah, enggak masalah, dia enggak bisa baca terus, insya Allah ya, nanti usia 8 tahun, 9 tahun, dengan sendirinya anak bisa baca tulis. Kami pernah mencoba ya, ya mencoba di sekolah kami ya, awal-awal angkatan dulu sekitar tahun 2015, 16, 17 itu ya, kami sengaja mengajari anak baca tulis itu kelas 4, yaitu usia 10 tahun. Ya, kami hanya ingin membuktikan bahwa benarkah setiap anak itu memiliki karakter belajar sehingga mereka belajar sendiri sesuai dengan yang mereka butuhkan. Ternyata dari hasil survei kami ya, dari para guru, itu setelah anak naik ke kelas 3, itu semua anak yang tidak kita ajari baca tulis, mereka bisa baca tulis. Walaupun mungkin masih sederhana. Ya, dari mana mereka belajar? Mereka belajar karena merasa membutuhkan, sehingga mereka belajar sendiri, ada yang memaksa kakaknya untuk mengajari dan sebagainya. Nah, sehingga ibu gak usah khawatir ya, insya Allah nanti anak zaman sekarang itu gak bisa baca tulis, dia sendiri yang gelisah ingin belajar. Ya, maka orang tua tenang-tenang saja. Pastilah ketika anak gak bisa baca tulis ya, gak bisa membaca kemudian pegang HP, karena nanti suatu saat anak kita juga akan pegang HP itu, pasti dia akan merasa aku kok gak bisa, pasti dia akan minta sendiri untuk diajari. Maka ketika anak usia 7 tahun bahkan mungkin 8 tahun belum bisa baca tulis, untuk ibu-ibu atau orang tua ayah yang zaman sekarang ini, tenang saja, insya Allah anak itu akan belajar dengan sendirinya. Nah, itu terkait dengan masalah anak belum bisa baca tulis. Kemudian mengatasi bullying, atau istilahnya merumuskan cita-cita anak. Ya berarti nanti mungkin ke depan anak bukan ahli ilmu, bukan ahli ilmu fikih, bukan ahli ilmu hadis, bisa jadi Ananda nanti itu jadi seorang relawan, ya, menjadi seorang pengasuh, menjadi seorang yang bekerja di bidang sosial, bisa jadi membantu bagi jadi tim relawan untuk membantu bencana alam di lembaga-lembaga sosial, bisa jadi mungkin bekerja di yayasan, ya, menjadi pengasuh anak yatim, atau mungkin menjadi pengelola anak-anak orang tua yang sudah jompo, atau anak-anak yang terlantar, pokoknya yang pakai perasaan-perasaan, ya, atau mungkin bisa menjadi seorang psikolog, menjadi guru TK, itu perasaan semuanya itu. Nah, itu gambaran cita-cita demikian. Maka nanti sekolahnya anak ya jurusannya IPS, ya, bukan di IPA nanti yang paling cocok. Itu kalau menjuruskan Ananda tadi. Kemudian kalau terkait dengan bullying, ya, sebenarnya mengatasinya itu bukan siapa yang membuli kemudian kita marahi atau bagaimana, bukan itu, ya. Karena bagi si pembuli merasa tidak membuli. Nah, justru yang menjadi masalah ini adalah Ananda yang perasaannya itu peka sekali gitu. Maka penanganan kita itu adalah bukan pada pembulinya, tapi Ananda yang terbuli ini dikuatkan, dibasuh lukanya. Ketika Ananda menangis di rumah, merasa dibuli, kita peluk, ya. Kemudian kita usap-usap, darah nanti ibu yang mengatasi. Entah mengatasinya bagaimana kan, kita gak usah kemudian anaknya siapa, pasti anak gak mau nyebut. Siapa yang membuli kamu, kadang anak gak berani nyebut. Karena apa? Perasaannya itu peka. Kasihan dia sama temannya apabila dimarahi oleh orang tuanya itu. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan Ananda ketika merasa terguli adalah dibasuh saja, didengarkan, ya, kemudian katakan nanti ibunya akan mengatasi atau ayah yang mengatasi, udahlah gak apa-apa, ya, bismillah, besok kalau ada apa bilang sama ibu lagi. Itu sudah selesai sebenarnya, anak sudah merasa nyaman. Harapannya kalau itu kita ulang-ulang, kita basuh, anak akan menjadi lebih imun nanti, menjadi kebal. Yang tadinya mungkin tersinggung, akhirnya lama-lama karena selalu dibasuh di rumah, maka anak akan menjadi kebal. Jadi kita bukan bagaimana cara mengatasi bullying itu, dia tidak terjadi bullying, tapi kita menyikapinya. Terutama Ananda itu, kita basuh lukanya, ya, gak usah kita mengurusi tuntas kayak di detektif itu, gak usah, ya. Jadi cukup basuh lukanya dengan banyak mendengarkan. Kemudian kita menjamin kalau nanti kalau ada apa-apa bilang sama ayah, walaupun mungkin kita hanya mendengar saja, itu sudah cukup bagi anak-anak yang perasa. Demikian, ya. Wa'alam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh penanya tadi dari Umu Fulan yang bertanya dan tidak menyebutkan tempatnya. Semoga juga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Baik, selanjutnya ini kemungkinan pertanyaan terakhir Ustaz, karena waktu sudah pukul 9 lebih. Kita bacakan pertanyaan yang datang dari live chat YouTube. Sebelumnya kami bacakan dulu ini yang sudah menyapa dan memberikan doa dari Bapak Darmaji Aji di Kebumen, Bapak Muhammad Arifin di Kudu, dan Ibu Sekar Rinukti serta Daniel Al-Farisi. Terima kasih atas doa dan sapaannya. Baik, pertanyaan datang kali ini dari Ibu Sari Nejazi. Beliau bertanya, bismillah, Ustaz, bagaimanakah dengan anak yang sudah balig tapi belum akil, tidak percaya diri, selalu merasa takut untuk salah, masih belum bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, serta sulit sekali mengambil keputusan yang sifatnya hanya sederhana saja. Silakan Ustaz. Taib, ya. Anak yang demikian ini, ya, yang sudah balig tapi ternyata masih penakut, takut salah, enggak berani mengambil keputusan, itu antara lain banyak dialami oleh anak-anak yang introvert, yaitu bawaan memang anak itu tidak senang ketemu orang. Nah, kemudian mengapa menjadi seperti itu, ya? Sebenarnya introvert itu bukan alasan anak menjadi penakut atau tidak berani mengambil keputusan setelah mereka balik. Itu biasanya disebabkan oleh pendidikan sebelumnya, yaitu antara lain anak sering disalahkan, ya, sering disalahkan, sehingga dia menjadi merasa bahwa wah, nanti kalau saya melakukan ini salah lagi, akhirnya gak berani mengambil keputusan. Kenapa? Takut disalahkan. Jadi sifat takut disalahkan itu terbawa sampai dia balik. Nah, ini. Nah, terus kalau sudah terlanjur begitu bagaimana? Akibat dari pendidikan masa lalu, yaitu dia memiliki luka atau hutang pengasuhan, ya, karena sudah introvert, sudah terluka lagi, akhirnya jadilah seperti itu, kurang percaya diri. Maka selanjutnya adalah, ya, orang tua harus mulai agak tega ini, ya, agak kutanda kutip itu tega. Contoh misal, ketika anak melakukan sesuatu yang mungkin orang tua sangat khawatir, contoh misal, oh, ini sudah balik, sudah punya SIM sebagai contoh, ternyata dia baru mau keluar kota naik motor. Nah, kadangkala orang tua itu khawatir, ini jangan-jangan, akhirnya tidak memberikan kepercayaan. Sudah, bismillah, doakan saja, anak dipeseni hati-hati di jalan, insya Allah nanti selamat. Nah, ketika mungkin di jalan terjadi sesuatu, jangan kita salahkan. Kemudian kita ungkit-ungkit, apa ibu bilang, kamu jangan kesana sendirian, kamu harus begini-begini dan sebagainya. Nanti gak mandiri-mandiri anak itu. Ketika terjadi kesalahan, maka kita basuh saja, gak masalah. Gak apa-apa kak, ya, atau dik, ya. Jalan terus gak apa-apa, itu nama wajar, salah itu wajar, ya, selama itu tidak melanggar syariat. Nah, itu insya Allah dengan berulang-ulang seperti itu anak menjadi pemberani, ya, menjadi percaya diri. Jadi antara lain yang menjadikan anak menjadi tidak percaya diri karena apa? Takut disalahkan itu. Karena apa? Karena masa lalunya sering disalahkan, sering dilarang, sering dicegah, itu menjadikan anak minder. Ya, ini. Nah, jadi intinya pulihkan kembali, selama yang dilakukan anak itu mubah, walaupun orang tua mungkin khawatir, mulailah orang tua itu pede, orang tua mulai tega, ya, sehingga lama-lama anak itu terbiasa dengan berbuat salah. Dalam hal ini, ya, selama kesalahan itu tidak dilarang oleh syariat, ya, contoh misal ketika pergi kemudian suatu saat salah jalan, ya sampai lama sekali baru pulang sampai rumah. Jangan disalahkan, itu pengalaman saja. Nanti pasti anak akan berpikir, oh berarti biar tidak tersasar itu harus begini. Nah kalau disalahkan maka anak gak berani pergi lagi, tidak berani mengambil keputusan. Jadi intinya itu ya, berilah kelonggaran kepada anak ya untuk trial and error. Ya, jika dia mencoba kemudian salah, jangan kita salahkan. Ya, coba ulangi lagi enggak apa-apa. Usahlah lagi enggak apa-apa. Ya, selama kesalahan itu tidak melanggar syariat. Kalau hanya yang mubah-mubah saja itu tidak masalah. Demikian mungkin cara mengatasinya ya untuk anak-anak yang introvert akibatnya menjadi kurang percaya diri lah. Kalau anak-anak yang introvert bagaimana? Yang terluka setelah balik ya, dia ternyata belum akil, itu cenderung dia itu membangkang ya. Suka keluar rumah, membantah ya, kadang diperintah sholat itu gantian dia marah-marah itu kan. Sudah jelas itu waktunya sholat, disuruh sholat dia marah-marah lah. Itu kalau anaknya ekstrovert gitu. Gejalanya begitu, dia berani. Ya justru kepedianya itu kebablasan itu kan. Kalau anak introvert terlukanya adalah kepedenya itu kurang. Tapi kalau yang ekstrovert ya, anak yang cenderung dari kecil senang bergaul itu pedenya itu kebablasan ya. Itulah antara lain penyimpangan-penyimpangan yang menjadikan anak tidak akil. Ya demikian ya, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, ada kesimpulan singkatnya Ustaz, silakan Ustaz. Baik, jadi untuk kesimpulan kali ini ya tentang rencana studi anak. Maka rencana studi itu sejatinya ya yang terkait dengan kekhususan anak ya. Itu kita amati anak 0 sampai 10 tahun. Karena 10 tahun anak itu sudah tampak unik ya. Anak kelas 4 SD itu sudah mulai tampak keunikannya, pinter pelajaran ini, gak pinter ini. Nah maka harapannya 0 sampai 10 tahun itu kita amati anak itu. Dan mereka belum punya dosa karena mereka belum balik ya, dari kenakalannya. Jadi potensi bakat dan sebagainya itu ada pada kenakalan anak itu ya. Jadi ada anak misal sukanya membantah, misal kelas 3 SD atau kelas 2 SD sukanya membantah. Maka dengan perilaku yang kita anggap nakal itu kita bisa menganalisa bakatnya dia, oh berarti dia sifatnya adalah commander. Ya. Commander, dia itu sukanya mengatur. Kemudian dia pandai beralasan, berarti strategik ya. Nah itu bisa kita gali di situ. Nah dengan bakat itu akhirnya nanti kita kuatkan ketika mereka kelas 4 atau usia 10 tahun. Jadi perlu adanya pengenalan keunikan anak selama 0 sampai 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun itu mulai dijuruskan. Ya, mulai dijuruskan. Yang mata pelajarannya mungkin bukan potensinya ya sudah KKM saja sesuai dengan target, yang penting naik kelas itu. Yang penting tidak dimarahi gurunya. Nah, jadi itu cara menyikapinya kalau di jalur apa namanya formal. Tapi kalau non formal, yang informal ya, ya kita leluasa sekali. Bahkan mungkin kalau misal dia enggak bisa matematika, sukanya berdagang ya, kumpul dengan orang, bergaul dengan orang, ya sudah matematikanya ya digunakan untuk dagang saja ya. Jadi cukup dengan ping poro lan sudo ya, jadi perkalian, pembagian ya, pengurangan dan penjumlahan, itu saja mungkin ya. Tidak ada KKM kalau informal, tapi kalau masuk ke formal kita harus menyikapinya, mensiasatinya, itu adalah standar minimal nilai sehingga anak itu bisa naik kelas, itu yang kita kejar. Memang idealnya memang yang informal, tapi tidak semua orang tua itu berani menempuh jalur itu. Jadi 0 sampai 10 tahun adalah pengamatan anak untuk mensolehkan, 10 tahun itu baru direncanakan studinya. Jadi kalau memang ternyata anak itu 10 tahun sudah ketahuan ingin jadi dokter, maka nanti dokter itu kampus mana yang kira-kira cocok dengan anak kita, terjangkau oleh kita dan dekat dengan rumah kita, bisa jadi begitu. Ya. Maka contoh misal kita tinggal di kota A, ternyata kampus yang cocok untuk mendidik anak kita menjadi dokter adalah kampus B yang di situ. Maka kita harus memikirkan kira-kira untuk masuk kampus B itu SMA mana yang mudah masuk ke situ. Ini kalau jalur formal. Maka nanti SMA-nya itu penentu untuk masuk ke kampus itu. Maka kita harus benar-benar memilih SMA yang bisa mengantarkan anak kita ke kampus B tadi. Ternyata SMA-nya adalah SMA C. Nah kemudian kita berpikir lagi, untuk masuk ke SMA C ini nanti SMP mana yang bisa mudah masuk ke SMA C. Tapi insya Allah ta'ala ya untuk SMP manapun ya, sekarang ini ya kemudahan dari pemerintah ya, itu bisa masuk ke SMA manapun ya. Makanya akhirnya kalau jalurnya formal ya, kita sangat leluasa mendidik anak untuk TK, SD, SMP, leluasa sekali ya. Tidak harus yang favorit, tidak harus yang begini begitu, tidak perlu banyak syarat. Yang penting adalah di SMA-nya itu yang nanti akan mengantarkan ke kuliahnya, kemudian nanti dia akan menjadi apa, dokter contohnya tadi. Terus kemudian kalau ternyata anak kita berdagang, ya, dagang misal, oh ternyata tarjinya dia menjadi seorang pedagang, mungkin kita kalau jalur formal cukuplah di SMK, jalur manajemen, ya. Maka SD, SM, TK, SD, SMP-nya leluasa, masukkan aja SMK, SMK manapun, ya, SMK manapun, karena dia tidak kuliah nanti, maka SMK manapun insya Allah yang mendidik tentang manajemen atau penjualan itu, kita masuk, ya, masukkan anak kita ke situ. Insya Allah nanti di situ akan diajarkan cara berjualan dan sebagainya. Maka setelah lulus SMK dia menjadi seorang pengusaha, melatih atau mulai merintis menjadi seorang pengusaha, sehingga nggak perlu kuliah. Nanti kalau pengen kuliah sambil bekerja, nah itu jalurnya demikian. Jadi ternyata intinya untuk jalur formal itu adalah di SMA atau SMK-nya itu. Itu yang paling inti, ya, agar anak nanti bisa meraih cita-citanya. Nah, kalau kemudian dari TK, SD, SMP kita sudah tekan anak itu biasanya di tingkat SMA mereka kelelahan. Ya, sudah capek untuk belajar sehingga justru malah melemah. Makanya untuk mencapai target ini itu seperti lari maraton. Awal-awal kita santai aja. Begitu menjelang finish, anak itu menjelang balik, ya, atau sudah mungkin balik, ya, kalau jalur formal itu baru kita kencengi di SMA-nya itu. Harus betul-betul serius, ya, agar bisa masuk ke kuliah itu. Nah, ini antara lain cara mensiasati atau merencanakan studi anak-anak kita, ya, sehingga benar-benar cita-cita anak itu tercapai dengan kondisinya masing-masing, entah melalui jalur informal maupun non-formal. Itu kesimpulannya, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu atau para Bapak Ibu guru, ya, dalam merencanakan studi anak-anak kita sampai mereka berprofesi nanti. Demikian, wa'alam bisawab, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.